Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun Berita Sore, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2020 kembali dibacakan Ahyar dan Tia Andalusia. Di Aceh Timur, 4 warga positif corona, nelayan yang pulang dari Thailand sembuh. Cek standar kesehatan di Aceh Timur, Bupati Roki Sidak Kecamatan dan Puskesmas. Gaji ke-13 PNS Aceh Singkil capai 14 miliar rupiah, pembayaran masih tunggu PP. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, hingga Kamis 6 Agustus 2020, jumlah warga Aceh Timur positif terjangkit virus corona sebanyak 4 orang. Namun, satu di antaranya telah sembuh, yaitu M, seorang nelayan yang dipulangkan dari Thailand beberapa waktu lalu. Dari ID, Seni Henry melaporkan. M diketahui positif COVID-19 pada Senin 27 Juli 2020 setelah tim gugus tugas Aceh Timur menerima hasil pemeriksaan sampel swab ke-6 nelayan itu dari Jakarta. Sebelumnya, 6 nelayan Aceh ini dipulangkan dari Thailand dan tiba di Jakarta pada 17 Juli 2020 sebelum diterbangkan ke Banda Aceh. Keenamnya dirapid test sekaligus diambil sampel swab. Rapid testan itu non-reaktif dan tidak ada gejala sehingga keenamnya langsung dipulangkan ke Aceh dan tiba di Aceh Timur pada 19 Juli 2020. Setelah tahu M positif, pada 27 Juli langsung dijemput dan diambil sampel swab bersama 3 pasien positif lainnya. Saat ini, ketiga pasien positif COVID-19 masih isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sedangkan M dinyatakan sembuh. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh Timur, Dr. Edi, mengatakan pihaknya akan mengambil lagi sampel swab terhadap ketiga pasien yang masih positif. Namun pihak Balit Bangkes Aceh belum bisa melakukan pemeriksaan sampel swab karena ada kendala. Akibat Balit Bangkes Aceh terkendala melakukan pemeriksaan sampel swab, ada 13 warga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan sampel swab, yaitu 11 petugas medis dan kedua orang tua yang kontak dengan pasien A, santri asal Kecamatan Nurussalam. Dengan terkendalanya pemeriksaan sampel swab di Balit Bangkes Aceh, maka evaluasi terhadap pasien positif COVID-19 di Aceh juga terkendala. Karena itu, pihaknya berharap sejumlah rumah sakit daerah juga dilengkapi dengan fasilitas real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Sederalun, Bupati Aceh Timur Haji Hasbullah bin H.M. Taib SH didampingi asisten 3 T. Reza Rizki melakukan kunjungan mendadak ke puskesmas dan kantor camat di Kecamatan Idi Tunong dan Kecamatan Banda Alam. Kunjungan itu guna melihat langsung kesiapan pegawai kantor kecamatan dan puskesmas menerapkan protokol kesehatan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencegah penyebaran virus corona. Dari Aceh Timur, Tim Serambi FM melaporkan. Saat sidak, Bupati Hasbullah H.M. Taib SH yang akrab disapa Roki menemukan sejumlah pegawai tidak menggunakan masker sehingga Bupati memberikan arahan kepada seluruh pegawai wajib menggunakan masker bagi seluruh pegawai saat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 di masa new normal. Bupati Roki mengatakan aparatur sipil negara harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sesuai standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia akan melakukan tindakan tegas terhadap aparatur yang tidak menggunakan masker ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. akan ada sanksi sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 3 ayat 4 dan ayat 14, karena tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai PNS dan tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bupati Aceh Timur itu juga menghimbau para camat agar menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman, serta menyiapkan sarana cuci tangan yang layak bagi masyarakat. Syederalun, gaji ke-13 pegawai negeri sipil Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 mencapai Rp14 miliar. Namun sayang, pencairan masih belum diketahui jadwalnya sebab masih menunggu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Hendra Sunarno mengatakan pihaknya masih menunggu PP dan PMK, sementara nilainya anggarannya mencapai Rp14 miliar. Pada bagian lain, Hendra menyatakan pejabat eselon 2 ada kemungkinan menerima gaji ke-13. Sebelumnya, tersiar kabar yang menerima gaji ke-13 hanya PNS eselon 3 ke bawah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan rancangan peraturan pemerintah atau PP mengenai gaji ke-13 untuk PNS, TNI, dan Polri sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Diharapkan PP yang mengatur pencairan itu segera selesai dan pencairannya bisa dilakukan pada pekan depan. Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan aturan yang ditunggu merupakan perubahan dari bilate sebelumnya, yakni PP nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PP 19 tahun 2006 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerimaan pensiunan. Syederalun, puluhan pengusaha perikanan atau pemilik bot dan nelayan Kota Langsa mengadu ke DPRK Langsa karena mengaku selama ini dipersulit oleh oknum aparat di laut. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Nelayan juga mengaku bahkan hal itu apabila ada kesalahan kecil saja. Hal itu memang dicari-cari oleh oknum aparat yang sedang melakukan operasi di laut. Maka nelayan diharuskan membayar denda atau D86 dengan nominal uang dari Rp2 juta hingga Rp10 juta. Sehingga sekarang nelayan mulai takut mencari ikan ke laut. Pantauan serambinews.com, kedatangan puluhan pengusaha bot dan nelayan ini disambut Ketua DPRK Langsa Zulkifli Latif, didampingi Ketua Komisi 3 DPRK, Dr. Hewan Rubiah Harja, anggota Burhansyah. Para nelayan selanjutnya diajak bertemu dan beraudiensi dengan wakil rakyat tersebut di ruang rapat gedung DPRK Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Aceh pada Kamis hari ini dijadwalkan berangkat ke Medan, Sumatera Utara untuk memeriksa saksi penangkar atau pengembang biakan ternak bebek petelur. Dari Banda Aceh, Asnawi Lui melaporkan. Pemeriksaan saksi ini untuk pengusutan kasus korupsi pengadaan bebek petelur di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018-2019 dengan anggaran mencapai Rp12,9 miliar bersumber dari dana alokasi umum. Direskrimsus Polda Aceh Kombespol Margianta mengatakan tim yang berangkat ke Medan berjumlah 4 orang yang langsung dipimpin oleh AKBP Budi Nasuha. Kombespol Margianta melanjutkan, di Medan nantinya tim Ditreskrimsus Polda Aceh akan meninjau 2 titik lokasi penangkar bebek petelur untuk pengadaan ke Aceh Tenggara selama 2 tahun. Tim akan bekerja selama 4 hari di Medan dan mereka memeriksa sebagai saksi pihak penangkar untuk melihat harga satuan bebek petelur yang dibeli dan umur bebek serta jumlah bebek petelur yang dibeli. Menurut Kombespol Margianta, terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur tersebut, Ditreskrimsus Polda Aceh bagian Tipikor bekerja sangat serius. Apabila dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur tersebut memenuhi semua unsur, maka ditargetkan kasus itu secepatnya P21. Seperti diketahui, bebek petelur yang disalurkan ke penerima mencapai 84.459 ekor lebih dengan menghabiskan anggaran Rp8,7 miliar tahun 2019 dan sebelumnya tahun 2018 sebanyak 42.000 ekor. Syederalun, Bupati Aceh Tamiang Mursil mengingatkan kembali seluruh kantor pemerintahan di daerahnya menerapkan protokol kesehatan. Himbauan ini disampaikan Mursil di hadapan seluruh kepala SKPK dalam rapat rutin di Gedung Teku Banta Ahmad, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang pada Kamis hari ini. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna melaporkan. Ditegaskannya penerapan protokol kesehatan ini wajib dijalankan terhitung Jumat 7 Agustus 2020 besok. Bila satu saja ada pegawai yang dinyatakan positif, efeknya kantor itu akan ditutup. Secara khusus, Mursil kemudian meminta Kasatpol PP Wiha Asma'i menempatkan personilnya di masing-masing kantor pemerintahan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan ini. Jika jumlah Satpol PP tidak cukup, ia berharap sekretaris di masing-masing dinas untuk mengambil peran mengawasi penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan ini meliputi pengukuran suhu tubuh, cuci tangan, hand sanitizer, dan pemakaian masker. Syederalun, puluhan petugas kesehatan di Puskesmas Ingin Jaya dan pegawai Dinas Kesehatan Aceh Besar ikuti swab test di Puskesmas Ingin Jaya terkait adanya pegawai yang terpapar COVID-19. Dari Banda Aceh, Asnawi Lui melaporkan. Sementara itu, aktivitas di Puskesmas Ingin Jaya ditutup sementara waktu dan tidak memberikan pelayanan kesehatan. Pantauan di lapangan, para medis, tenaga medis, dan pegawai di Puskesmas Ingin Jaya dan Dinkes Aceh Besar berdatangan untuk diswab guna mencegah penyebaran virus corona di Aceh Besar. Seperti diberitakan sebelumnya, Puskesmas Ingin Jaya dan Dinas Kesehatan Aceh Besar ditutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus corona di Aceh Besar. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Besar Dr. Andes Iskandar MSI mengatakan, saat ini Puskesmas Ingin Jaya ditutup karena adanya dua staf yang satu ruangan dengan suami yang istrinya positif terkena virus corona. Bukan hanya Puskesmas Ingin Jaya, juga Dinkes Aceh Besar karena adanya pejabat yang positif terkena virus corona juga ditutup guna mengantisipasi penyebaran virus corona dan sekitar 20 pegawai Dinkes telah dites swab. Syederalun, jaringan anak syuhada atau syuhada Kota Langsa menilai seiring perjalanan perdamaian Aceh telah menuju tahun ke-15, namun pembangunan dan kestabilan politik Aceh masih jauh dari harapan yang diinginkan. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Juru bicara jasa Kota Langsa, Imanuddin mengatakan hal itu dipastikan ada problem atau masalah yang serius untuk segera dievaluasi bersama. Menurut Imanuddin, ia khawatir jika nantinya momentum perdamaian akan menjadi sejarah buruk apabila semua pihak yang ada di Aceh tidak bergegas kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berlarut. Apalagi jasa melihat dengan terpecahnya ekskombatan GAM saat ini membuat Aceh semakin lemah, sehingga faktor kepentingan Aceh semakin stagnan atau dalam keadaan terhenti. Ia menambahkan memang selama ini perdamaian Aceh sudah dijalankan bersama dengan baik dan konsisten, tapi masih banyak pula butir-butir MOU Helsinki yang menjadi hak rakyat Aceh belum diimplementasikan. Maka jasa berharap kepada pemerintah pusat benar-benar konsisten atas apa yang telah disepakati dan dijanjikan dalam MOU Helsinki, terutama dalam membangun Aceh ke depan lebih baik lagi. Syederalun, ledakan dahsyat di Pelabuhan Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 menghancurkan kota, merusak gedung, menewaskan lebih dari 100 orang, dan melukai ribuan lainnya. Rekaman ledakan baik dari video dan foto menunjukkan gelombang ledakan dan awan merah menjulang. Kompas.com lansir. Penyebab pasti ledakan belum jelas, namun fokus penyelidikan saat ini adalah gudang yang menyimpan 2.750 ton amonium nitrat dengan tidak benar. Ledakan tersebut tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan 3,3 dan efek ledakannya dirasakan bermil-mil jauhnya dari lokasi ledakan. Para ahli mengatakan kepada Insider bahwa ledakan itu kemungkinan memiliki energi ledakan sangat besar, setara beberapa ratus ton TNT. Ledakan di Beirut, Lebanon, begitu kuat sehingga beberapa pengamat khawatir kota itu mengalami ledakan nuklir. Kekhawatiran itu diperburuk dengan awan jamur yang menjulang tinggi di atas lokasi ledakan. Gubernur Beirut menggambarkan ledakan pada hari Selasa itu seperti bom atom yang menghancurkan kota-kota Jepang di Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia Kedua. Daya ledaknya sebanding dengan hasil terendah bom gravitasi nuklir B-61 yang diyakini memiliki daya ledak sekitar 300 ton.